عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إخوة الإيمان، saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah, ayat 11 surat Yasin adalah ayat yang merupakan masdar atau referensi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan keimanan. Sampai-sampai di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dan di dalam kitab-kitab hadis yang lainnya diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama ya dan keutamaan sekaligus terhadap surat Yasin disebut qalbul Quran. Qalbul Quran, jantungnya Quran. Bapak Ibu sekalian, kenapa surat Yasin disebut jantungnya Al-Quran? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan jantungnya Quran, karena surat Yasin itu berbicara tentang akidah, khususnya tentang al-ba'tsu wal-hasyr, hari kebangkitan dan hari di mana seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah untuk diaudit satu persatu, dihisab satu persatu dan begitu cepat hisab Allah. Sehingga orang yang memahami surat Yasin yang di dalamnya ada masalah akidah, maka dia akan sehat keimanannya. Sebagaimana sehatnya jasad manusia ketika jantungnya dia sehat. Ya. Atau juga baiknya manusia ketika hatinya baik. Itulah di antara keutamaan surat Yasin. Nah, di antara ayat yang ada dalam surat Yasin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innama tundiru man tabi'a adz-dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ulama tafsir, khususnya ulama yang peduli dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, surat Yasin itu tema besarnya adalah bina'u ususil akidah. Bina'u ususil akidah, membangun asas atau fondasi akidah. Sehingga ketika kita menginginkan, ketika anak bangsa ini menginginkan akidahnya kokoh, maka di antara referensinya adalah surat Yasin. Tapi sayang sekali ya, sayang, ada sebagian orang ketika rajin membaca surat Yasin baru sebatas rajin membacanya. Walaupun itu adalah sebuah kebaikan yang harus kita apresiasi. Tetapi bukan sekedar dibaca. Ya. Lantas apa? Ya, surat Yasin itu sebagaimana surat-surat makiyah yang lainnya harus benar-benar dijadikan kurikulum kehidupan untuk membangun akidahnya. Karena dari akidah itulah akan ya, bisa terjadi perbaikan dalam aspek kehidupan yang lainnya. Dan itu rahasianya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah selama 13 tahun, Makkah dilanda krisis ekonomi, dilanda krisis politik, krisis budaya, dan krisis-krisis yang lainnya. Dan sekali lagi sering saya ulang-ulang, Nabi tidak membenahi negeri Mekah dari ekonominya, dari politiknya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenahi penduduk Mekah, negeri Mekah dari sisi akidahnya, sehingga baiklah aspek kehidupan yang lainnya. Karena dengan akidah, dia tidak akan curang dalam berpolitik, dalam berekonomi. Dengan akidah yang baik, dia tidak akan berzina, tidak akan berbohong, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering saya ulang-ulang, harus disampaikan berulang-ulang di mana-mana, agar pemimpin-pemimpin kita, termasuk kita, karena paling tidak memimpin rumah tangga kita, agar memahami sebenar-benarnya bahwa perbaikan itu dimulai dari akidah. Saudaraku, saya anggap cukup yang berkaitan dengan mukadimah dari surat Yasin. Sekarang pelajaran apa saja yang kita ambil dari ayat 11 yang tadi saya katakan merupakan bagian dari sekian banyak referensi akidah di dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama, ternyata ya, peringatan, nasihat, ya, tausiah, wejangan, arahan, apapun namanya, itu hanya berguna bagi orang yang pertama mengikuti Al-Qur'an. Disinilah Bapak Ibu akan menemukan jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu yang mengatakan, ya Ustaz atau wahai saudaraku, kita di Indonesia ini kurang apa? Pengajian ada di mana-mana, hampir sekian banyak kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta, habis zuhur atau sebelum maghrib ada kajian. Di TV setiap pagi ada kajian. As-su'al pertanyaannya, kenapa begitu dulunya atau sebagian masyarakat terkena penyakit dan tidak berubah menjadi yang baik? Di mananya yang salah? Apanya yang error? Kenapa nasihat kok begitu sulit masuk ke dalam diri manusia? Maka jawabnya ayat 11 ini. Peringatan Allah, peringatan Nabi-Nya, peringatan Al-Quran dan Sunnah, peringatan yang disampaikan oleh Ustaz kita, Mubalik kita, ulama kita, hanya berguna bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Tadi itu ayatnya, innama tundiru manittaba'ad zikra. Sesungguhnya kamu hanyalah memberikan peringatan kepada orang, ya, orang yang mengikuti peringatan, maksudnya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia, karena ayatnya berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa di dalam ayat ini Allah membatasi? Allah membatasi dengan huruf innama yang artinya hanyalah. Sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti Al-Quran. Padahal faktanya Nabi itu memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Orang Arabnya, orang Ajannya, pemimpin atau rakyat, ulama atau masyarakat biasa, semuanya diberikan peringatan oleh Allah melalui Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa ayat 11 ini dibatasi oleh Allah, yaitu pakai huruf innama yang artinya hanyalah? Ini memberikan pemahaman pada kita. Ternyata setelah Nabi SAW memberikan peringatan kepada umatnya selama 23 tahun atau kurang lebih 23 tahun di Mekahnya, di Taif, di Madinah, di saat damai, di saat perang, di saat di rumah, di saat di luar, ternyata sejarah membuktikan yang menerima peringatan Nabi hanyalah yang mau mengikuti Quran. Jadi kalau ada orang sulit menerima peringatan, itu pertanda dia tidak mengikuti Al-Quran. Apakah karena gengsi? Apakah karena sudah keras hatinya? Apakah karena tidak paham? Apakah kena pengaruh teman dekatnya? Tapi yang terpenting, karena tidak mengikuti Quran. Ini sudah sunnah hadirat Allah. Sehingga muktabayatnya, konsekuensinya dari kaidah kehidupan ini, setiap kajian-kajian keislaman, ya ibadallah, yang pertama adalah Quran, kemudian As-Sunnah. Jangan memberikan peringatan apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, siapapun orangnya. Nabi seorang imam masjid, Nabi seorang kepala negara, Nabi pemimpin rumah tangga, Nabi seorang mubalig, Nabi seorang mufti yang memberikan fatwa, semuanya peringatannya itu bersumber pada Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai agar kita dalam berorganisasi, berbangsa, bernegara itu rapi, bergurunya kepada orang yang tidak beriman pada Quran. Ingin agar lembaga atau institusi kenegaraan kita beradab anggotanya, belajarnya kemana Pak? Ke Yunani, orang yang tidak percaya pada Quran. Hatta dananya sekian banyak pun tidak akan beradab. Karena sumber peradaban yang benar itu adalah Quran dan Sunnah, bukan dari orang kafir. Bagaimanapun mereka ya, hebat di dalam ya, mengekspor pemikiran-pemikirannya. Ini surah-surah hadithah. Ini perlu dicatat. Kemudian, yang kedua, di antara nama Al-Quran, Bapak Ibu, selain Al-Quran, Al-Furqan adalah Al-Zikr. Al-Zikr. Innama tumdiru manittaba al-zikr. Jadi Al-Quran disebut Al-Zikr yang maknanya peringatan. Atau ingat. Seperti dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna al-zikr wa inna lahu lahafidun. Sebenarnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Dan kamilah yang akan memeliharanya. Seperti juga dalam surat Az-Zukhruf. Surat nomor 43 ayat 44 yang berbunyi, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu zikrun laka, peringatan dan kehormatan bagimu Muhammad, dan untuk kaummu, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah Bapak Ibu sekalian yang sering saya ingat-ingat, sering saya sampaikan bahwa tafsir yang paling benar adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Nah, ketika kita mengetahui di antara nama Al-Quran adalah Al-Zikr, dan ulama tafsir mengatakan inilah yang dimaksud dalam ayat 11, Al-Zikr menurut pendapat yang arjah, yang paling kuat, maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran harus menjadi peringatan kita dimanapun berada. Di rumah, di kantor, di jalan, di saat sidang, di saat keluar kota, keluar negeri, Quran harus bersama kita. Dengan bahasa yang lainnya, Al-Quran la budda ayyakuna wirda yaumian lana. Quran itu harus menjadi wirid harian kita. Sehingga kita ini terjaga. Karena dengan Quran, setan itu tidak berani menggoda, Pak. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dengan Al-Quran, setan itu tidak berani menggoda kita. Quran takut. Makanya bagus sekali sunnahnya kalau kita bertempat di rumah yang baru, apakah rumah kita sendiri atau rumah kontrakan, di antara sunnahnya kita bacakan surat Az-Zahrawain. Az-Zahrawain. Maksudnya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sehingga rumah itu bersih, sejuk, tenang, tidak ada setan yang menggodai. Ini kadang-kadang sebagian orang lupa. Rumah ditempati sudah berhari-hari, belum dibacakan Al-Quran, paling tidak dari Az-Zahrawain. Sehingga setannya banyak. Bisa kesurupan setan suaminya, istrinya, anaknya, pembantunya, ya ibadah. Ini dari apa yang bisa kita pahami bahwa Quran disebut adik. Kemudian yang kedua, ini langsung yang berkaitan dengan akidah. Tadi sudah juga, cuma ini yang lebih menekankan. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Jadi peringatan itu bermanfaat yang pertama bagi orang yang mengikuti Quran. Yang tidak mengikuti Quran, bapak ibu ceramai, bapak ibu sindir, bapak ibu kritik, bapak ibu demo, tidak akan berubah kalau dia tidak mengikuti Al-Quran. Nah, yang kedua, wa khasyiyar rahmana, dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Bil ghaib, walaupun mereka tidak melihatnya, karena Allah itu ghaib, tidak bisa kita lihat. Saudaraku sekalian, ya Ustaz, saya sering mendengar bahwa kata khasyiyah yang masdarnya khasyiyah diterjemahkan takut. Tapi juga khaufa, khaufa ya khaufu khaufan, khauf juga takut. Yang benar yang mana? Maka jawabnya Bapak Ibu sekalian, kata khasyiyah dengan khaufa ini di dalam kaidah tafsir disebut ya, ma yudhannu annahu minal mutaradifi wa laysa minal mutaradif. Jadi ada kata dalam Al-Qur'an dikiranya mutaradif, persamaan atau sinonim, padahal bukan sinonim. Di antara contohnya adalah khasyiyah dengan khauf. Jadi kalau khauf itu takut secara umum, tapi kalau khasyiyah itu khusus, yaitu maknanya al-khawfu ma'at ta'zim, takut yang disertai dengan mengagungkan. Sehingga tidak sekedar takut, tetapi takutnya disertai dengan mengagungkan Allah, mengagungkan ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya di dalam surat Fatir, surat nomor 35, Bapak Ibu sekalian, definisi ulama itu menggunakan kata khasyiyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Di sini bunyinya yakhsya, bukan yakhafu. Karena yang bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah, yang mampu mengagungkan Allah secara benar, itu ulama, bukan orang awam. Makanya belajar wajib. Kenapa belajar wajib? Bagaimana mungkin tidak takut Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kembali Bapak sekalian, jadi peringatan itu bisa bermanfaat. Yang nomor dua adalah bagi orang yang takut Allah bil ghaib. Nah, ketika seseorang takut Allah padahal Allah tidak bisa mereka lihat, maka mereka, dengan kata lain, orang yang akidahnya benar. Karena beriman kepada Allah yang wajib itu adalah akidah, keimanan. Dia akan mampu memproduksi sekian banyak kebaikan dalam hidupnya. Mana dalilnya, Bapak Ibu? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Di mana seseorang yang akidahnya kuat, akidahnya benar, akidahnya sehat, ditandai dengan beriman kepada Allah, ditandai beriman dengan Al-Quran atau kitab-kitab suci, itu akan mampu memproduksi sekian banyak kebaikan. Maka redaksinya dalam ayat 177 itu tidak menggunakan khair, tapi yang dipilih oleh Allah kata adalah al-bir. Laisan birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر، tidaklah kebajikan itu, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Arab, albir itu maknanya jami'ul khair, yang menghimpun kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan. Yang menghimpun. Atau diterjemahkan dalam bahasa yang lainnya, pokok-pokok kebajikan. Makanya orang yang hajinya diterima oleh Allah disebut haji apa, Pak? Haji apa, Bu? Haji mabrur dari kata bir. Karena setelah haji, Bapak Ibu sekalian, dia benar-benar memproduksi kebaikan. Dia tinggalkan kemaksiatan. Pulang haji, sholat berjamaahnya rajin. Diupayakan di shof terdepan. Baca Qur'annya rajin. Cari nafkahnya rajin. Membela Islamnya rajin. Sehingga hajinya mabrur. Makanya ulama mendefinisikan haji mabrur adalah orang yang setelah haji dia lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita kembali pada ayat 177 surat Al-Baqarah. Ternyata, ya, pokok-pokok kebajikan itu ukurannya bahkan kamu menghadap ke arah barat, ke arah timur dan barat. Bukan semata-mata kamu menghadap timur atau barat. Ini kata dengan kiblat. Tetapi albir, pokok-pokok kebajikan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka tidak melihat Allah, tapi beriman. Tapi takut. Sehingga dia benar-benar memproduksi kebaikan yang ibadah Allah. Contoh yang sederhana saja, Bapak Ibu. Pengembala kambing di zaman Umar bin Khattab. Mungkin Bapak sudah berapa kali dengan kisah ini. Dites oleh presidennya, oleh khalifahnya, yaitu Umar bin Khattab. Kambing kamu kok buahnya, saya beli satu saja. Jangan, ini bukan punya saya, ini punya sayyid saya, majikan saya. Kata Umar, kambing sekian banyaknya. Dites. Bilang saja nanti pada majikan kamu, kambing kamu yang satu itu diterkam oleh serigala, dimakan serigala. Kambing banyak. Apa kata pengembala kambing, Bapak Ibu? Langsung teriak, Allah, kalau saya berbohong bahwa kambing dimakan serigala, Allah, di mana Allah? Pasti Allah melihat, maka dalam riwayat disebutkan, fabaka Umar. Lalu Umar langsung menangis, Bapak Ibu. Menangis melihat keimanan si pengembala kambing yang begitu jujur. Majikannya tidak melihat. Masyarakatnya tidak melihat. Tetapi tidak berani korupsi. Mencuri kambingnya. Padahal kalau mau mengatakan dimakan serigala, orang mudah percaya. Kambing sekian banyaknya. Inilah yang menjadikan Umar bin Khattab menangis. Bapak-bapak, maaf-maaf. Seandainya pengembala kambing yang jujur seperti ini masih hidup, kemudian tahun 2014 nyalon presiden di Indonesia, terpilih nggak, Pak, kira-kira, Pak? Jadi nggak, Pak? Bu, kalah atau menang, Bu, kira-kira? Menang, kata Ibu. Apa kata Bapak? Menang atau kalah, Pak, kira-kira? Ya, butuh orang-orang yang seperti dia juga untuk memilihnya. Kalau rakyatnya nggak seperti itu, nggak akan dipilih. Nggak bisa diajak kerja sama. Nggak bisa kompromi. Itulah akidah, contoh akidah. Betapa akidah yang benar mampu memproduksi kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk si pengembara kambing sehingga keluarganya tidak makan barang haram. Kebaikan untuk yang punya kambing sehingga kambingnya tidak dikorupsi. Kebaikan untuk pemerintahnya sehingga pemerintahnya tidak banyak mengeluarkan anggaran untuk menangkap koruptor. Karena orangnya jujur, tidak ada yang ditangkap. Masya Allah. Inilah pengajian-pengajian seperti ini, akidah yang seperti ini harus disampaikan di mana-mana ya ibadallah. Sering seolah-olah na'am, saya Bapak Ibu mungkin senang kalau menjadi pegawai negeri mendapatkan tunjangan yang banyak dari 500 ribu sampai 20 juta atau 25 juta. Apa Pak Islam Pak dalam kepegawaian disebut raya apa itu Pak? Raya apa? Sekarang saya bertanya, Bapak yakin orang yang dapat tunjangan 25 juta tidak korupsi? Kalau akidahnya rusak. Belum tentu ya ibadallah. Itu penting diperhatikan gaji, kelayakan gaji pegawai negeri atau pegawai swasta. Tapi hada wahdahu la yakfi. Itu sangat tidak cukup. Sebelum itu semuanya akidahnya harus benar. Selalu takut Allah. Meskipun dia tidak melihat Allah ya ibadallah. Sehingga mampu memproduksi kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya. Istri dan anak-anaknya tidak was-was ketika bapak atau suaminya pergi setiap hari. Karena dia tahu bapaknya takut Allah. Tidak akan menyeleweng. Suami dan anak juga tidak khawatir. Istri berjuang di tengah-tengah masyarakatnya. Karena juga banyak wanita-wanita kafir, wanita-wanita munafikah yang merusak negeri ini. Sehingga istri kita, anak perempuan itu harus berjuang menghadang wanita-wanita yang kafirah, wanita-wanita yang memerusakkan kaum muslimin, wanita-wanita yang merusak akhlak bangsa, sehingga istri kita juga sambil berjuang untuk membela ya umatnya, negaranya, dan pada gilirannya sudah tertentu Allah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suami anaknya tidak khawatir karena istrinya orang yang takut Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang tadi saya sampaikan. Bahwasanya orang yang akidahnya benar, dia akan banyak memproduksi kebaikan untuk dirinya, rumah tangganya, perusahaannya, pemerintahnya, negaranya. Makanya pantaslah penutup ayat 11 disebut fabasyirhu bimaghfirah. Maka berilah Muhammad berita gembira dengan ampunan Allah. Berilah berita gembira dia itu dengan ampunan Allah. Orang yang seperti itu, meskipun dulunya pernah berbuat dosa, diampuni oleh Allah. Karena sekarang sudah banyak memproduksi kebaikan. Disebabkan dia takut kepada Allah. Yang kedua, di akhiratnya, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Pahala, balasan yang mulia. Dan balasan yang mulia itu surga dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Bapak sekalian, kenapa sebagian kaum muslimin di Indonesia paling tidak rajin membaca surat Yasin. Satu ayat saja tak kita tafsirkan, kita pahamkan. Insya Allah menambah wawasan ya, masyarakat kita. Tapi sayang seribu sayang, sebagian orang itu baca Yasin, kayak rutinitas sebagiannya. Ngebut bahkan, apalagi kalau kuenya sudah keluar, ngebut yang mat lazim mutawal lam harokat mas. Jadi dua harokat ngebut, bahkan di sebagian daerah sambil baca surat Yasin sambil ngobrol sama nanya, ya coba ini wal Quran. Jadi saya sudah menjadi ya, seru sekali hati berkembang kebiasaan tradisi, ya, tidak dijiwai, direnungi sehingga menjadi kurikulum kehidupan. Nah semoga kita semuanya termasuk saudara-saudara kita yang rajin baca surat Yasin benar-benar memahami dan mengamalkan isinya. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Yasin itu adalah qalbul Qur'an, hatinya atau jantungnya Qur'an. Karena begitu pentingnya yaitu berisikan masalah-masalah akidah. Terus sekalian ini saja yang bisa sampaikan, semua kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti Qur'an dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Menyayang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bapak ada yang mau bertanya? Satu. Kalau ada silakan, ada mic-nya, sekalinya ada alamat, ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau Al-Quran itu, kalau hafiz itu kan ada pada orangnya sendiri itu Pak ya. Kalau beliau hafiz Al-Quran gitu. Tapi kalau kita lihat di kebiasaan itu ya, sekarang kita mengajar yang bukan hafiz itu ya, pegang Al-Quran itu apa itu? Ya? Saya lihat di mana-mana gitu Pak. Mungkin ada yang hafiz nggak masalah, nggak saya paham gitu. Iya. Tapi kalau yang nggak hafiz di mana-mana jangan pegang Al-Quran. Terima kasih, Bapak Ibu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, menanyakan tentang makna hafiz. Hafiz itu dari kata hafidhul yahfadhu, artinya menghafal. Bisa juga artinya menjaga dan memelihara. Ketika disebut hafidhul Quran, orang yang hafal Quran, idealnya dia hafal walaupun tidak membaca. Tapi jangan dimaknai hanya hafal teksnya saja, tapi dia jaga Quran itu. Jaga hukum-hukumnya, jaga adabnya, jaga akidahnya. Sehingga orang yang menghafal Quran, yang menjaga Quran itu akan dijaga oleh Allah. Ya. Termasuk dijaga dari fitnah dajjal. Bapak Ibu ingatkan di antara keutamaan surat Al-Kahfi. Nabi bersabda, man hafidha asyra ayatin min surat Al-Kahfi usima minat dajjal atau min fitnatil dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, ya, baik awal atau yang akhir, maka dia akan dijaga oleh Allah dari fitnahnya dajjal. Sudah barang tentu hadis seperti ini maknanya bukan menjaga atau hafal secara lisan, tapi muatan-muatan akidahnya dan hukumnya dan aspek yang lainnya dijaga. Makanya Bapak Ibu sekalian, dulu Bapak masih ingat dalam Sirah Nadariyah, di saat Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, yang tidak mau membayar zakat, terbunuhlah, tewas di medan jihad 70 penghafal Quran. Itu artinya apa? Ternyata penghafal Quran yang benar-benar bersungguh-sungguh, itu tidak hanya menghafal secara lisan, tetapi menjaga kandungan Quran, walaupun harus berjihad, perang melawan orang-orang yang membangkang tidak membayar zakat. Adapun yang membaca Quran ketika mengajar, ya tidak apa-apa kalau dia tidak hafal, silakan baca Qurannya, ditambah tafsirnya. Ya, itu sudah berat tentu lebih aman kalau dia tidak hafal. Karena Quran itu tidak boleh begini Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya kurang lebihnya itu nggak boleh. Jadi kalau Quran itu harus persis, nggak boleh salah. Kalau hadis, ulama mengatakan masih boleh mengatakan ini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nahu, sebagaimana ya sabda Nabi yang maknanya seperti ini, itu sebagai ulama boleh. Tapi Quran nggak boleh sebagaimana dalam Quran yang artinya. Apalagi ditambah lagi kurang lebihnya, ditambah lagi kalau tidak salah, nggak boleh ngarang-ngarang seperti itu. Maka tadi saudara itu dimasukkan, kalau tidak hafal Quran, Quran di depan ada tafsirnya sehingga lebih aman. Tetapi kalau setiap ceramah bawa Quran, bawa artinya, apalagi ceramahnya di lantai 7, di Sidratul Muntaha liftnya mati Pak, maka ulama-ulama dulu kebanyakannya itu hafal Quran, hafal hadis, hafal fiqh lughah, fikih bahasa itu hafal, hafal kaidah-kaidah nahwu, sehingga kalau ceramah tidak ngarang, tidak saya kira, barangkali kalau tidak salah hemat saya. Nah, itu pengamat bukan pengajian. Jadi itu sudah ya. Jadi bagi kita yang memang belum punya hafalan, silakan bawa Qur'annya dan tafsirnya. Apakah Ibnu Katsir atau At-Tabari ya, atau Jalalain, apa saja yang penting maksud itu ada dalilnya. Itu saja ya. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian ini dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.